Emang kamu galak, kamu cemen dan bikin tegang. Kamu darah Batak, kalau kamu marah bikin saya. Kamu yang dari Padang, Sumatera Utara, Melayu dan dari Minang. Ibaratkan rendang, pedes tapi enak, bikin melayang. Aceh, Sunda, Sumatera, cewek Indonesia, badai banget gila, Jawa, Manado, Papua, cewek Indonesia, yes, I love you girl. Yoks, I love you, girl. Yoks, I love you, girl. Bukan rahasia, cewek Indonesia itu macan Asia. Tolong jangan senyum, kalau kamu senyum bikin ku terkagum. Yes, gue tahu lo badai. Whoop, cantik lo kagak selaw. Oh, kamu harus bangga, cewek Indonesia eksotis kulitnya. Oh, banyak orang Maluku jadi security. Jaga keamanan kamu cewek Maluku, bikin hati ini hati terasa aman, terasa nyaman. Kamu kok cantik, lewat depan aku bikin gak fokus. Kesandung, kaki ini sakit, tapi lebih sakit kalau hubungan digantung. Kalau kita jadian, pasti bakal panjang kayak film. Tersanjung, bermacam suku, cewek Indonesia bikin kita terkagum. Dayak, Bugis, Madura, cewek Indonesia, badai banget gila, sampai Merauke semua, cewek Indonesia, yes, I love you girl. Yoks, I love you, girl. Yoks, I love you, girl. Cabut to metode, dapatkan Indo girls, hot babes inside. You make me obey my thirst. Gua janji mau bikin doi, bangga jadi cewek Jawi. Cewek Indonesia bikin doi, hede mampus gak perlu khawatir. Nana, kayak yang gua bilang, nana, gak perlu minder, nana, lepain Kelly Jenner, nana. Lebih cantik, lebih baik, lebih ke Indo girls, lebih ke Indo girls, Yoks, I love Indo girl. Yoks, I love Indo girl. Yoks, I love Indo girl. I love Indo girl.